Seringkali dengar di media, tentang pemilu atau pilkada, banyak pihak saling mencela, saling menghina dan adu domba. Kita semua rakyat Indonesia jagalah kehormatan bangsa, di bawah naungan Pancasila, jangan sampai terpecah belah. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'adil amin. Di media tentang pemilu atau pilkada, banyak pihak saling mencela, saling menghina dan adu domba. Kita semua rakyat Indonesia, jagalah kehormatan bangsa, di bawah naungan Pancasila, jangan sampai terpecah belah. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'adil amin. Ingatlah pesannya Habib Toha, cukup kita solawatan saja, saling fitnah tak ada gunanya, solawat tambah pahalanya. Gunakan HP untuk adzan da'wah, niatkanlah untuk ibadah, mengharap kita dapat barokah, pahala dan juga berkah. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'adil amin. Khusnudzan pada Allah Ta'ala, khusnudzan sesama manusia, khusnudzan pada Allah Ta'ala, khusnudzan pada sesama manusia. Dua sifat yang sangat mulia, salah satu sifat baginda. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ayo jagalah persatuan, janganlah saling menjatuhkan. Ayo jagalah persatuan, janganlah saling menjatuhkan. Lebih baik ayo solawatan, buanglah sifat kebencian. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'min Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'min Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Seringkali dengar di media tentang pemilu atau pilkada, banyak pihak saling mencela, saling menghina dan adu domba. Kita semua rakyat Indonesia, jagalah kehormatan bangsa di bawah naungan Pancasila. Jangan sampai terpecah belah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ingatlah pesan Abi Thoha, cukup kita solawatan saja, saling fitnah tak ada gunanya, solawatan nambah pahalanya. Gunakan HP untuk ajak kawan, niatkanlah untuk ibadah, mengharap kita dapat barokah, pahala dan juga berkah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Khusnudzan pada Allah Ta'ala, khusnudzan sesama manusia. Khusnudzan pada Allah Ta'ala, khusnudzan sesama manusia. Dua sifat yang sangat mulia, salah satu sifat baginda. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ayo jadalah persatuan, jangan tak saling menjatuhkan. Ayo jadalah persatuan, janganlah saling menjatuhkan. Lebih baik ayo solawatan, buanglah sifat kebencian. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. الْعَالَمِينَ. صلوا على النبي محمد.